Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kajian pada malam hari ini adalah kajian tematik yang kita ambil dari pelajaran hadis ya, untuk kelas 9. Yaitu hadis yang ke-31. Sebelum masuk ke dalam hadis, sebagaimana biasa ada pendahuluan yang mengantarkan kepada hadis yang akan dibahas. Maka tolabah untuk kelas 9 dimohon untuk perhatian dan serius. Kemudian dikatakan di sini, urida ala syakhsin syira'u manzilin jadid. Ditawarkan kepada seseorang rumah baru. Ditawarkan untuk membeli rumah yang baru. Wahina dakhalahu wajadahu minharan wa yushiku ay ala suqut. Dan ketika dia masuk ke dalam rumah tersebut ya, yang labelnya rumah baru ya, ketika dia masuk ke dalamnya, dia mendapati ternyata rumahnya rapuh ya, dan hampir rubuh ya. Judulnya rumah baru. Fahal sayakbal hadza? Fahal sayakbal bihadza? Maka apakah pelanggan ataupun pembeli akan menerima rumah baru yang model seperti ini? Yang judulnya baru. Yeah. Nampak luarnya bagus, catnya masya Allah indah. Yeah. Tetapi masuk ke dalam, kayu-kayunya sudah keropos. Ya. Rapuh. Ya. Dan hampir rubuh. Ya. Maka tentu jawabannya, pembeli atau pelanggan tidak akan mau ya, membeli rumah baru yang seperti ini. Kemudian taqaddama rajulun thariyun ila imra'atin liyakhthubaha. Ada seorang laki-laki kaya raya maju kepada seorang gadis ingin melamarnya. Wa wa'adaha bil ighdaqi 'alaiha wal ihsan laha. Dan lelaki ini menjanjikan kepada wanita yang akan dilamarnya, menjanjikan akan memberi nafkah yang banyak. Ya. Karena namanya kaya mampu untuk memberikan nafkah yang banyak. Mungkin dijanjikan rumah yang besar, kendaraan yang mewah, ya. Kolam renang yang na'am indah dan seterusnya. Janji-janji na'am lelaki kepada seorang wanita yang ingin dilamarnya dan dijanjikan nafkah yang banyak. Wal ihsan laha, dan dijanjikan bahwasannya dia akan berbuat baik kepada wanita tersebut. Ya. Wahina masa'alat anhu wajadat annahu sayyi'ul khuluq syarasul ta'amul. Ya. Namun ketika wanita ini check and recheck atau men-cross check, nah, bertanya-tanya tentang lelaki yang akan melamarnya, ya tentu bertanya kepada orang-orang yang kenal dengan lelaki tersebut. Ternyata dia mendapati, atau wanita ini mendapati lelaki yang akan melamarnya itu sayyi'ul khuluq, seorang lelaki yang jelek akhlaknya. Syarasut ta'amul, seorang lelaki yang buruk muamalahnya. Famadza tatawaqqa'an yakunu qararuha. Maka bagaimana mungkin ya wanita tersebut akan menerima lamaran lelaki yang seperti itu walaupun kaya raya. Nah, karena jeleknya akhlaknya, karena jeleknya muamalahnya. Nah. Nah, ini dua contoh ya yang akan mengantarkan kepada hadis yang akan kita baca pada malam hari ini. Idza kana an-nas la turdihim al-madhahir allati tukhfi wara'aha halan sayyi'an. Apabila manusia tidak ridha tidak ridha terhadap na'am madhahir, hal-hal yang nampak ya, yang ternyata di belakangnya atau di dalamnya na'am terdapat keadaan yang jelek. Nah, kalau manusia saja enggak ridho ya, terhadap sesuatu yang lahirnya baik, ya, tetapi ternyata dalamnya jelek. Nah, maka fahal khaliqun nas yuhasibuhum alal madhar wahdah. Maka apakah pencipta manusia, yaitu Allah Azza wa Jal, akan na'am memperhatikan manusia hanya sesuai dengan lahirnya saja, ya. Hanya akan menilai manusia dengan lahirnya saja. Ya. Jawabannya tentu apa? Tidak demikian. Baik. Nah. Kira-kira hadisnya hadis apa ini? Hadis tentang apa? Kalau pengantarnya seperti ini. Hah? Ifah. Apa? Kemunafikan, nifak. Nah. Ahsantum, barakallahu fik. Nah. Ahsant. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat tampang kalian dan harta-harta kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Nah. Jelas di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk lahir seseorang. Tampang seseorang, ya, bentuk luar seseorang, ya. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati mereka. Nah, Allah tidak melihat gantengnya, cantiknya, ya, gagahnya, ya. Nah, gemuknya, kurusnya dan seterusnya tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat harta mereka. Ya. Kayanya atau miskinnya. Ya. Allah tidak melihat. Akan tetapi Allah melihat amalan mereka. Nah. Si kaya kalau amalannya jelek, nah, maka dia hina. Si miskin atau fakir tetapi amalannya saleh, maka dia mulia di sisi Allah Azza wa Jalla walaupun dia hina di sisi manusia. Ya. Karena fakir. Nah. Yang kalau melamar enggak diterima, ya. Nah. Fakir akan tetapi dia mulia di sisi Allah Azza wa Jalla karena Allah melihat kepada amalannya. Allah melihat kepada hatinya, ya. Maka ini adalah nasihat bagi kita agar kita senantiasa memperbaiki hati-hati kita. Senantiasa kita memperbaiki amalan-amalan kita. Karena Allah Azza wa Jalla melihat hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Tidak melihat tampang kita. Dan tidak melihat harta-harta kita. Banyak atau tidak? Tidak. Tetapi Allah melihat hati dan amalan kita. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal adalah orang yang paling bertakwa. Nah, baik itu kaya ataupun miskin, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Azza wa Jal. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Azza wa Jal adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Irsyadat fi maudu'il hadis. Bimbingan serta faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula yang pertama, khalaqallahu subhanahu al-khalqa lihikmatin azimah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya untuk sebuah hikmah yang agung. Hiya tahqiqul ubudiyah lahu subhanahu fauqa ardih. Yaitu agar makhluk-makhluk Allah tersebut mewujudkan ubudiyah. Penghambaan kepada Allah Azza wa Jal fauqa ardih di atas bumi Allah Azza wa Jal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, menghamba kepadaku. Ya. Wala yatimu hadha at-tahqiq illa bi salamatil qulubi wa sihhatiha. Dan tidak akan sempurna pewujudan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Azza wa Jal, kecuali dengan selamatnya hati dan sehatnya hati. Tidak akan terwujud ubudiyah, penghambaan kepada Allah Azza wa Jal, ya, kecuali dengan selamatnya hati kita dan sehatnya hati kita. Maka hendaklah seseorang selalu memperhatikan kulubnya, hatinya, kalbunya, atau kolbunya, diperhatikan apakah kolbunya itu selamat, sehat, ataukah sedang sakit, sedang tidak selamat, maka perhatikan kepada kolbu-kolbu kita masing-masing. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasannya di dalam jasad ada sekerat daging, yang jika sekerat daging tersebut baik, maka baik seluruh jasadnya. Dan jika sekerat daging tersebut buruk, jelek, maka jelek pula seluruh jasadnya. Jelek amalan-amalannya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah sekerat daging tersebut adalah qalbu. Ya. Dalam bahasa kita diartikan hati. Ya. Nah, walaupun sebenarnya maknanya apa? Qalbu, jantung. Ya. Nah. Jika jantung kita bagus, jantung hati kita bagus, maka bagus seluruh tubuh kita, jasad kita, amalan kita bagus. Jika jantung hati kita jelek, maka jelek amalan-amalan kita, jelek jawarih kita, jasad kita. Maka di sini terdapat perintah untuk kita selalu memperhatikan kondisi kolbu-kolbu kita. Ini faedah yang pertama. Bahwasanya Allah menciptakan makhluknya untuk sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk mewujudkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Azza wa Jal. Dan penghambaan kepada Allah Azza wa Jal tidak akan sempurna, kecuali dengan apa? Selamatnya hati dan sehatnya hati. Sehatnya hati itu lebih penting dibandingkan sehatnya jasad. Sehat jasad penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu sehatnya hati. Namun kebanyakan manusia sangat perhatian dengan sehatnya jasad. Sakit sedikit saja langsung harus ahli atau spesialis, dokter spesialis, supaya cepat sembuh. Sangat perhatiannya dengan sehatnya jasad, nggak mau jasadnya sakit, perhatian sekali. Sampai ketika dokter atau tabib mewasiatkan atau menganjurkan jangan makan ini, jangan makan itu, kamu harus diet dan seterusnya, dia laksanakan dengan tertib. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Tertib dia, Masya Allah, dengan nasihat itu, dengan bimbingan itu. Tujuannya apa? Untuk kesehatan jasad. Sangat perhatian dengan kesehatan jasad. Ini kondisi mayoritas manusia. Namun yang sangat disayangkan adalah tidak perhatian dengan kesehatan hati. Hatinya lagi sakit nih. Gampang terjatuh ke dalam maksiat. Melihat kemaksiatan gak cemburu. Meninggalkan kewajiban juga gak takut kepada Allah. Sedang sakit hatinya, tetapi gak perhatian. Gak ada usaha, ayo kita menghadiri majelis ilmu supaya bertambah sembuh sakitnya hati ini. Gak ada perhatian untuk membuka Al-Quran, membaca maknanya, untuk membersihkan dan mensucikan hati. enggak ada perhatian untuk na'am khudu di hadapan Allah Azza wa Jal. Ya. Bangun di malam hari, kemudian menangis di hadapan Allah Azza wa Jal untuk menyehatkan hati. Ya. Meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal atas segala dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan di siang hari dan sepanjang harinya. Ya. Santai. Ya. Padahal dosanya sudah banyak. Ya. Nah, tiap hari dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya. Tetapi, nah, santai. Ya. Seolah-olah tidak bersalah. Ya. Ini hati yang sedang sakit. Ini yang butuh diobati. Ya. Nah, diobati dengan membaca ayat-ayat Allah. Nah, membaca tentang na'am, balasan-balasan di akhirat, siksa Allah, siksa kubur dan seterusnya. Nah, menghadiri majelis-majelis ilmu supaya mendapatkan siraman hati. Ya, supaya sembuh sakitnya. Nah, sakit hatinya. Nah. Ini. Kebanyakan manusia sangat perhatian dengan sehatnya jasad, akan tetapi tidak perhatian dengan sehatnya hati. Ketika hatinya sakit, santai. Nah. Nah. Mestinya dia ketika hatinya sakit tadi mencari dokter hati, ya. Nah, minta nasihat, ya, kepada orang yang berilmu, minta nasihat kepada orang saleh. Nah, minta nasihat kepada teman yang baik, ya. Dan demikian seterusnya. Betapa butuhnya hati kita, na'am, dengan nasihat-nasihat para ulama. Nasihat-nasihat, na'am, guru-guru kita. Ya. Terlebih di masa-masa fitan. Di masa-masa merajalelanya fitnah demi fitnah. Ya. Nah, hendaklah seseorang tetap berada di bawah bimbingan para ulama. Di bawah arahan dan nasihat para ulama. Wal barakatu ma'a akabirikum, dan keberkahan itu bersama orang-orang kabir dari kalian, orang-orang besar dari kalian, ya. Tokoh-tokoh ulama besar kalian. Nah. Kehendaklah kita semua di masa-masa fitnah seperti ini yang kadang menjadikan hati ini sakit, ya. Sakit terkena apa? Hah? Bukan terkena penyakit jantung, ya. Nah, tetapi sakit terkena syubhat. Nah, kalau syahwat mungkin dah. Nah, ya. Tiap hari, ya, di jalanan syahwat, ya. Na'udzubillah. Yang lebih berbahaya daripada fitnah syahwat, ya, atau penyakit syahwat adalah syubhat. Nah, ya, syubhat. Hati-hati dari syubhat. Nah, jangan sampai menghujam ke hati kita. Ya. Satu syubhat saja, ya, menghujam di hati kita, jatuh kita. Oh iya ya, benar juga ya. Nah, penjelasan ini, penjelasan itu, padahal penjelasan tersebut syubhat. Ya. Hati-hati sehingga dia terjatuh. Hati-hati dari syubhat. Asyubhat khattafun. Syubhat itu menyambar-nyambar, ya. Nah, maka hati-hati. Jaga dan pelihara hati-hati kita agar selamat, terjaga, terpelihara dari syubhat dan syahwat. Nah. Wassalamatu la ya'diluha syai'. Dan keselamatan itu sungguh nikmat yang tidak ada bandingannya. As-salamah, keselamatan. Ya. Maka terkhusus di masa-masa dan di hari-hari terakhir ini, fitnah yang sangat dahsyat menimpa ahlus sunnah salafiyun. Ya. Maka, nah, kita harus lebih berjaga-jaga lagi, ya, lebih sadar lagi. Ya, lebih terbangun lagi, lebih siaga lagi untuk menjaga hati-hati kita dari berbagai macam hujaman-hujaman syubhat. Hendaklah tetap dengan bimbingan kibarul ulama, para ulama-ulama kibar kita, ya, masyayikh kita, guru-guru kita. Syekh Rabi hafizahullah, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, dan masyayikh yang lainnya dari kalangan para ulama kibar, sehingga dengan bimbingan dan nasihat mereka akan menenangkan hati kita. Ya. Walhamdulillah, satu nasihat, satu bimbingan, satu arahan, tenang hati kita. Nah, yang kedua, ahamiyatul amali salihi fil Islam. Pentingnya amal soleh di dalam Islam. Fahuwa mahallun nadharillahi ba'da solahil qulub. Dan amalan itu adalah yang dilihat oleh Allah Azza wa Jal, ya, setelah baiknya hati. Setelah baiknya hati, yang dilihat oleh Allah Azza wa Jal adalah amalannya. Bal huwa dalilul solahil qulub, bahkan amalan soleh itu adalah dalil baiknya hati. Ketika amalannya soleh, baik, ya. Naam. Ikhlas karena Allah Azza wa Jal dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan salahul qulub, baiknya hatinya. Yang ketiga, manzilatul muslim indallahi subhanahu wa ta'ala la tuqasu bikathratil mal awil jah aw jamali syakli aw quwwatil badani aw husnil madhari wa innama tuqasu bittaqwa. Kedudukan seorang muslim di sisi Allah subhanahu wa ta'ala la tuqas bikathratil mal, tidak diukur dengan banyaknya harta. Kedudukan manusia atau seorang muslim di sisi Allah Azza wa Jal tidak diukur dengan banyaknya harta. Awil jah, dan tidak diukur dengan tingginya kedudukannya. Aw jamali syakli, dan tidak diukur dengan indahnya tampangnya, gagahnya, cantiknya tampangnya, tidak. Aw kuwatil badan, dan tidak diukur dengan kekuatan badan, tidak. Ya. Au husnil madhar, atau juga tidak diukur dengan lahir yang indah, yang baik, ya. Tampang yang bagus, ya, tidak. Wa innama tuqasu bittaqwa, dan hanya saja kedudukan seorang muslim di sisi Allah Azza wa Jalla itu diukur dengan ketakwaan. Dan orang yang bertakwa pasti hatinya baik dan amalannya soleh. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal adalah orang yang paling bertakwa. Nah, maka berlomba-lombalah untuk menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Azza wa Jal. Nah, dengan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam perkara akhirat. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, alal muslimi alla yaktar bil madhahiri wa yakfal anil haqa'iki. Seorang muslim hendaknya dia tidak tertipu dengan bentuk atau tampilan luar. Dalam bahasa kita mungkin casing, ya. Nah, seorang muslim jangan tertipu dengan casing, dengan bentuk luar, ya. Bentuk lahir, jangan. Wa yakfal anil haqa'iki, kemudian dia lalai dari hakikat isinya. Nah, seorang muslim jangan seperti ini. Jangan tertipu dengan lahirnya atau bentuk luarnya atau casingnya. Nah, kemudian dia lalai dari hakikatnya. Nah, hendaklah seorang muslim memperhatikan hakikat sesuatu. Nah, bisa jadi tampil atau tampangnya, ya. Nah, tampilannya atau tampangnya masya Allah sunni, nah, dan seterusnya, ya. Akan tetapi hakikatnya dia adalah hizbi. Hakikatnya adalah jasus, ya. Hakikatnya dia orang yang hendak mencabik-cabik dakwah, hendak mencerai-beraikan ahlus sunnah. Nah, penyusup yang masuk ke dalam barisan ahlus sunnah ingin mencabik-cabik dakwah di seluruh dunia ini. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai, nah, seseorang tertipu dengan naam zahir, ya, seseorang kemudian dia lalai dengan hakikatnya. Nah. Kemudian faedah yang kelima, solahul qalbi wan niyati syartun fi qabulil amali wal masubati alaih. Baiknya hati dan baiknya niat itu adalah syarat diterimanya amalan dan syarat mendapatkan pahala. Baiknya hati dan niat itu syarat diterimanya amalan dan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Faedah yang kelima, yang keenam, al-malu ni'matun min ni'amillahi ta'ala. Harta adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu 'alal muslimi an yusakhirahu fi ta'atillah taala. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menggunakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena harta ini adalah nikmat dari Allah, anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi kita untuk menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, tahrimu ihtiqaril muslim bisababi faqrih au dha'fihi au adami jamali syaklih. Haramnya menghinakan seorang muslim atau merendahkan seorang muslim karena sebab kefakirannya atau karena sebab kelemahannya atau naam karena tidak bagus tampangnya atau jelek tampangnya. Nah, haram hukumnya. Haram merendahkan seorang muslim karena sebab-sebab ini. Karena sebab kefakirannya, kelemahannya dan naam kejelekan tampangnya. Nah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat naam tampang-tampang kita, ya. Wajah-wajah kita, ya. Bentuk tubuh kita, harta-harta kita, dan seterusnya. Tetapi Allah Azza wa Jal melihat kepada hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Nah. Nah, selesai dari beberapa bimbingan dan faedah yang terdapat di dalam hadis di atas. Hadis Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis pendek, ya, dihafal. Nah, hadis pendek dihafal. Nah, barakallahu fikum. Nah, demikian kajian tematik yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Nah, yang mudah-mudahan bermanfaat, ya, walaupun hanya satu hadis, ya, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.